Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bertemu bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi. Kajian ini teruslah dapat diikuti di radio yang kita cintai ini setiap hari, subuh dan menjelang maghrib. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dalam acara ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang semoga itu menjadi pedoman kita dalam keseharian kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, hadza siratum mustaqim." Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah. Dia oleh kamu sekalian, ini adalah jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan pernyataan Nabi Isa alaihi salam tentang ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan Nabi Isa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala serta penyembahan Nabi Isa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Nabi Isa menegaskan wa innallaha rabbi, diawali dengan inna ditaukid untuk menegaskan, kemudian disebutkan Allah secara zahir, secara jelas, sesungguhnya Allah, tidak ada, bukan Tuhan yang lain, rabbi, ditambah lagi Tuhanku. Jadi kalau kata rabbi, maka bisa diterjemahkan sebagai Tuhan, bisa sebagai pelindung, bisa sebagai penguasa, bisa sebagai pendidik, ya. Dan bukan hanya Tuhanku, kata Nabi Isa, tapi Tuhan kalian sekalian. Jadi jelas di dalam ayat ini Nabi Isa tidak memerintahkan ya umatnya, dan di dalam surah Ali Imran yang dahulu juga pernah kita bahas, ya, telah bersaksi atau kelak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesaksian-kesaksian ini kelak akan menjadi penegasan daripada Nabi Isa alaihi salam di padang mahsyar nanti kepada mereka yang menuduhkan kepada Nabi Isa tuduhan-tuduhan yang sangat keji, seperti menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Tentu pernyataan ini sangat penting untuk kita ketahui. Jadi diawali dengan taukid. Kembali kepada ayat yang dimuliakan Allah ini, diawali dengan taukid. Innallaha rabbi. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu sekalian. Kemudian diikuti pula dengan perintah. Jadi kalau di dalam ilmu balaghah, nanti Ustadz Fajrul mungkin akan lebih mendalam berkaitan dengan ini. Ya. Taukid kemudian diikuti dengan perintah. Taukid yang kemudian diikuti dengan pernyataan dan ditambah dengan perintah, ini adalah puncak daripada sebuah penjelasan. Seperti misalnya seorang ayah mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya wahai anakku, ini adalah perbuatan yang baik, maka kerjakanlah. Maka dalam hal ini ya, bagi seorang anak tidak ada yang lebih ya tidak ada keraguan yang harus muncul di dalam dirinya tentang kebaikan itu, karena si ayah sudah mengawalinya dengan kata-kata sesungguhnya, dan diikuti pula dengan perintah, kerjakanlah, lakukanlah. Dan dalam hal ini, pada ayat ini Nabi Isa alaihi salam memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah. Jadi bukan hanya sebagai penjelasan pernyataan innallaha rabbi wa rabbukum, tidak sampai di situ saja. Kalau sampai di situ mungkin orang akan bertanya, ya, Tuhan yang mana? Kenapa rupanya dengan Allah? Rabbi wa rabbukum, iyalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan kita sekalian. Kenapa rupanya? Muncul di sini perintah. Fa'budu, sembahlah dia. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya bisa kita katakan merupakan puncak daripada pernyataan Nabi Isa alaihi salam tentang tauhidnya kepada Allah, pengesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu wajiblah kita imani sebagai seorang muslim yang membaca ayat suci Al-Qur'an. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Fajrul Haq MA, yang saya yakin suara beliau yang dan ulasan-ulasan beliau di Radio Republik Indonesia ini tidak asing lagi. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansa. Ayat ini sudah mengatakan dari awal, ayat ke-36 dari surah Maryam, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini melalui lisan Nabi Isa alaihissalam? Karena banyak sekali hal-hal orang yang bertentangan pada saat itu. Apa? Mengatakan bahwasanya Isa ini adalah Tuhan. Sudah dikatakan dari awal bahwasanya kelahiran Nabi Isa itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keluar dari akal manusia. Akal manusia tidak akan sanggup, karena akal manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita ambil di sini adalah perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah disebutkan bahwasanya Nabi Isa mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu sekalian, maka langkah yang pertama untuk mengakui itu adalah sembahlah, fa'buduhu. Jadi walaupun kata Rabbi wa Rabbukum ini dua kali diulang, satu dengan mengatakan aku, yaitu tertuang pada lisan Nabi Isa, dan kedua juga tertuang kepada lisan Nabi Isa dan ditujukan kepada seluruh umat. Karena tidak saja Nabi Isa, Rasulullah juga, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fa'buduhu, yaitu kita menyembahnya. Apa yang kita sembah? Yaitu apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya, yaitu melalui Al-Quran dan melalui hadis. Pertama kita disuruh sholat, kedua kita disuruh zakat, ketiga kita disuruh berbakti kepada orang tua, empat, lima, banyak sekali macamnya. Maka ketika Allah mengatakan fa'buduhu, ini adalah merupakan ketaatan yang harus kita dengar dan kita laksanakan. Tidak sekedar mendengar. Kenapa? Ketaatan itu tidak saja dengan dilakukan, tapi dengan perbuatan. Bahkan dikatakan di sini adalah hadza siratum mustaqim. Jadi kata-kata hadza ini adalah untuk menekankan bahwasanya dari segi balaghahnya mengatakan bahwasanya hadza ini betul-betul untuk mengkuatkan, tidak ada jalan lain yang kita tempuh, karena ini adalah merupakan satu-satunya jalan yang lurus yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui lisan Nabi Isa, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Itu jalan yang paling lurus. Jalan yang lurus, tidak ada kata yang lainnya. Maka sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Ardiansah tadi, ini adalah puncak. Kenapa dikatakan puncak? Karena ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa sendiri yang diakui orang-orang lain bahwasanya dia itu Tuhan, sedangkan Nabi Isa sendiri dalam ayat ini tidak mengakui dirinya Tuhan dengan mengatakan bahwasanya yang sesungguhnya Allah yang zat yang Maha Esa dan Maha Tunggal tersebut, yaitu itulah Tuhanku, kata Nabi Isa, dan Tuhan kalian semuanya. Maka dalam kata ini tidak ada pilihan. Pilihan hanya diperuntukkan untuk kehidupan kita. Adapun dalam ketauhidan tidak ada pilihan, karena sudah Allah perintahkan kepada kita. Fa'buduh. Kata-kata fa'buduh adalah merupakan perintah Allah yang mutlak kebenarannya. Kenapa dikatakan mutlak kebenaran? Karena Allah sudah terangkan lagi, hada siratum mustaqim. Ini adalah betul-betul jalan yang lurus. Maksudnya yang jalan yang lurus ini tidak pernah bengkok dan tidak pernah cacat. Adapun kalau manusia mengikuti jalan yang lurus yang dibuat oleh setan, itu adalah jalan yang bengkok, jalan yang cacat. Kenapa? Karena mereka akan meminta berbakti di akhir hayat mereka. Itulah yang menyebabkan mereka tidak husnul khotimah. Begitu Ustaz Ardianta. Terima kasih Ustaz Fajrul yang dimuliakan Allah. Para pendengar yang berbahagia, tentu apa yang tadi sudah disampaikan Ustaz Fajrul sejalan dengan apa yang saya katakan di awal, bahwa ayat ini puncak dari penjelasan Nabi Isa alaihi salam tentang tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa memerintahkan sendiri dengan ungkapan dan pernyataannya lewat ayat suci Al-Qur'an yang kita fahami di dalam tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, dan kita dapat melihat redaksinya dengan sangat terang benderang, memerintahkan kepada pengikutnya pada masa itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena itu adalah jalan yang lurus. Artinya mereka yang mengikuti jalan-jalan yang lain berarti mereka tidak mengikuti jalan yang lurus itu. Artinya mengikuti jalan, bukanlah jadi jalan hawa nafsu, jalan setan dan jalan sebagainya. Nah, oleh karena itulah mari kita kembali kepada Al-Qur'an, mengamalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan memahaminya secara kafah dan secara menyeluruh. InsyaAllah hidup kita akan lebih bahagia dan lebih tenang. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.